Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina, sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Fa astaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharal umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adhani Allahu wa iyyakum minan nar. Ya talabah rahimani wa rahmakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita aturkan pujian sanjungan untuk Allah Subhanahu wa taala zat yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya, karunianya, fadilahnya. Terkhusus nikmat thalabul ilmi di mana Allah mudahkan kita semuanya, baik yang berbicara atau yang mendengarkannya, untuk sama-sama duduk dalam belajar ilmu agama. Ini merupakan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua hamba Allah Subhanahu wa taala memiliki kesempatan seperti ini. Maka saat kita punya kesempatan seperti ini, hendaknya kita syukuri bersama dan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Qarifiddin rahimahullah rahmatullah, pada kesempatan yang lalu kita telah membahas beberapa masail berkaitan dengan tolak, di mana tolak atau cerai dalam bahasa kita itu harus dilakukan di iddati, pada iddahnya, barakallahu fikum, yakni dilakukan di saat barakallahu fikum sang istri dalam kondisi suci, belum pernah dijima sama sekali, barakallahu fikum. Demikian yang diperintahkan Allah kepada nabinya, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fatalliquhunna liiddatihinna fahsul iddah. Waalaikumsalam jami'an barakallahu fikum. Kemudian dibahas beberapa masail berkaitan dengan pembahasan ini. Ya, berkaitan dengan yang pertama, ya, talaknya orang yang dipaksa. Ya, kemudian juga masalah berikutnya, talaknya orang yang namarakullah khotok. Ya, talaknya orang yang lupa. Ya, khonibdunamakumoh. Kemudian dibahas pula khonibdunamakumoh, talaknya orang yang belum menikah. Ya, namarakullah. Khonibdunamakumoh. Nah, pada kesempatan kali ini barakallahu fikum dimunculkan lagi beberapa permasalahan ikhwan fillah berkaitan dengan pembahasan ini. Ya, apa masalah yang diangkat dalam dalam hadis yang terakhir yang disebutkan oleh Mu'alif rahimahullah dalam kitab Bulughul Maram. Ada tiga masalah yang diangkat di sini barakallahu fikum. Yang pertama, talaqun na'im. Ya. Talaknya orang yang tidur. Memang bisa orang yang tidur mentalak istrinya. Barakallahu fikum. Kalau lagi ngorok gitu ya enggak mungkin barakallahu fikum. Masalahnya itu kadang orang tidur itu bangkong, tahu bangkong ya? Ngelindur. Tahu-tahu anti tolik pas ngelindur. Barakallahu gimana? Iya, jatuh apa enggak? Padahal sore itu barakallahu. Kita dengar itu barakallahu. Iya. Pas tidur ngorok-ngorok bangkong, tahu ya barakallahu. Anti tolik lah halau wala quwwata illa billah. Jatuh enggak itu? Iya. Dibahas pula dengan talaknya orang yang apa? Orang yang anak yang masih kecil. Ya mungkin gambaran kita masa anak kecil barakallahu fikum. Mencerai istrinya, memang dia sudah menikah. Mungkin enggak? Mungkin barakallahu. Pada kasus barakallahu fikum, anak yang dinikahkan sama orang tuanya dalam keadaan masih kecil. Ya, boleh enggak? Boleh enggak? Ya boleh barakallahu fikum, tapi secara prosedural dalam negara kita enggak boleh barakallahu fikum menikahkan anak di bawah usia menikah. Barakallahu. Sekarang ini di negara kita terapkan usia maksimal atau minimal menikah itu baik bagi laki-laki maupun perempuan. Kalau yang perempuan sekarang 20 tahun. Ya. Yang laki-laki 22 atau 23 begitu barakallahu. Qul bi rahmatikum jazakumullahu barakallahu fikum. Dan ini barakallahu fikum hal yang lumrah. Dan dengan pertimbangan banyaknya kasus ya gagal pernikahan gara-gara apa? Menikah terlalu dini, di usia dini, sehingga pemerintah berinisiatif untuk menetapkan pernikahan yang efektif, yang ideal di usia demikian. Ya, kepada pertimbangan. Tapi pembahasan kita adalah pembahasan fikih ya, fikih dalam syariat. Bolehkah orang ya menikah di usia sebelum usia itu? Ya boleh-boleh saja. Boleh. Terlepas dari apa? Dari aturan pemerintah yang ada ya. Kan bernama kemusyian baru. Makanya dibahas oleh para ulama. Bagaimana kalau seandainya anak ada anak kecil menceraikan istrinya? Memang terjadi. Ya terjadi. Misalnya terjadi. Anak kecil dinikahkan kondisinya masih belum mayis. Kemudian tahu-tahu kemudian diapakan sama istrinya gitu, kemudian anti tolek gimana? Jatuh enggak warakulah cerainya? Ya kali itu nama kamu. Dan permasalahan yang ketiga adalah tolakul majnun. Malahnya orang yang hilang akalnya. Kali itu nama kamu. Nah, ini yang akan diangkat pada hadis yang akan kita baca pada kesempatan kali ini. Tapi sebelum kita bahas satu persatu, kita baca terlebih dahulu hadis yang sudah kita baca sebelumnya. Man hafizal hadis falyaqra. Qala al-mu'allif rahimahullah wa an Aisyah radhiyallahu anha ay Nabi alaihi salatu wassalam qala. Ya, di sini disebutkan oleh mu'allif rahimahullah dalam bab talaq. Dalam keadaan yang dalam hadis yang disebutkan ini sifatnya sangat umum sekali. Ya. Karena sekali lagi kan itu bermakna talaq itu minat tasarruf min tasarrufati ibni Adam, termasuk barakallahu tasarrufat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh ibnu Adam, kayak nikah ya, cerai, jual beli ya, sewa menyewa barakallahu, dan lain sebagainya. Termasuk di antara tasarrufat tersebut adalah talak. Ya, sementara yang tasarrufat itu ya ta'allaqu bil ahliyah. Tasarrufat itu berkaitan dengan ahliyah. Nah, barakallahu fikum. Ya. Ikhwanifirahmakumullah. Sah tidaknya itu tergantung pada ahliyatu. Ahliyatul fa'il. Nah, barakallahu fikum. Ikhwanifirahmakumullah. Nah, oleh karena itulah disebutkan oleh mu'alif rahimahu ta'ala hadis ini ya, dan rangka untuk menjelaskan beberapa permasalahan enam berkaitan dengan talak tersebut. Ya khali bidu namakum syami'ana barakallahu wikum. Ayin Nabi alaihi salatu wassalam maqala, dan Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, rufi'al qalam an salatatin, diangkat pena dari tiga orang. Di sini namun raf'ul qalam maksudnya adalah raf'u qalabit taklif. Adapun qalabut takdir la, semuanya dibawa namun qalabut takdir. Orang yang gila, orang yang masih kecil, orang yang tidur, semuanya berada dalam takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dimaksud di sini adalah qalamut taklif. Ya, diangkat pena taklif itu dari tiga pihak. Artinya ketika tiga pihak ini melakukan sesuatu, ya, tindakan yang dinyatakan mahzur, ya, dinyatakan terlarang di dalam agama, maka hal semacam ini tidak punya konsekuensi hukum. Karena diangkat. Ya kalau diterima kamu melakukan dosa misalnya, nawarakulahikum, maka orang-orang semacam ini enggak dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi beda halnya ketika dia melakukan itu nawarakulahikum dan punya konsekuensi talaf, penghancuran aset, ya, maka tetap ya dia harus menanggungnya. Jelas ya? Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala enggak dosa. Orang gila kok munat, pecah kaca. Kena dia namarakallahu fikum. Anak kecil bal-balan namarakallahu fikum nyuwaduk bal kena kocone kotonggo. Ganti. Enggak dosa namarakallahu fikum. Nih. Gitu ya. Namarakallahu. Allah lah besar. Kalau itu namakmu. Nah, dari tiga orang. Siapa saja mereka? Rasul melanjutkan amarakallahu anin na'imi hatta yastayqid. Ya. Diangkat dari orang yang tertidur sampai dia terjaga. Nah, amarakallahu. Wa anis saghiri hatta yakbura. Wa anil majnuni hatta ya'kila au yafiqa. Diangkat pula dari anak kecil sampai dia dewasa, maksudnya yakbura ay yablugha, sampai balik. Nah, jadi batasannya sampai usia balik, dan itu ada tanda-tanda seorang dinyatakan balik gitu. Minimal ada tiga. Nah, warakallahu fikum. Yang pertama, ikhtilam. Tanda baliknya seorang, ya. Insya Allah sudah pada ikhtilam, ya. Nah, warakallahu fikum. Ikhtilam. Ada yang dinamakan kemudian, warakallahu fikum. Yang kedua, nabatu sya'ril anah. Tumbuhnya, ya, rambut pada kemaluan. Dan yang ketiga adalah ya usia 15 tahun. Nah, warakallahu. Dan ditambahkan untuk ya perempuan, ya wanita, sebagai tanda baligh-nya adalah haid. Nah, warakallahu. Ikhwan fillah, rahimakumullah, barakallahu. Ada sebagian lagi yang mengatakan amarakallahu fikum buru sedih, sedih, sedih ya. Ya, amarakallahu tanda fisik ya, dengan nampaknya dua buah dadanya. Amarakallahu. Kalau untuk laki untuk perempuan, kalau ini pertama. Wa anil masduni hatta ya'kila aw yafiq. Dan diangkat pula dari orang gila ya yeah. Sampai dia berakal atau sampai dia sadar. Ikhwan fillah rahimakumullah. Dan junun di sini amarakallahu fikum. Ikhwan fillah rahimakumullah, faqdanul idrak ya kehilangan nalar. Ikhwan fillah rahimakumullah. Baik amarakallahu fikum bil junun dengan kehilangan ma'ruf. Ya, yeah, stres misalnya amarakallahu fikum atau amarakallahu fikum bil igma. Igma itu kehilangan kesadaran dalam apa terjemahannya ya, pingsan. Ya, yeah, amarakallahu fikum. Ya, kalau diberi nama kemudian barakallahu fikum, maka semuanya amarakallahu fikum. Ketika mendapati mengalami kondisi-kondisi tersebut, maka syariat ya yeah, mengangkat pena taklif dari mereka. Ya qad bi tunamakum mujain barakallahu fikum. Al hadits rawahu Ahmad wal arba illa Tirmizi wa sahhal Hakim wa akhrajahu Ibnu Hibban. Hadisnya diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam yang 4 kecuali Tirmizi dan disahihkan oleh Al Hakim dan dikeluarkan juga oleh Ibnu Hibban. Kali lebih lama kamu. Nah, al hadis nama barakallahu fikum disebutkan oleh Syekh Al Bassam dalam Tawdihul Ahkam. Terus dalam hadis, al hadis sahihun sahih. Nama barakallahu fikum. Dari hadisnya Aisyah, juga hadisnya Ali ibn Abi Thalib dan Abi Qatadah. Kali lebih lama kamu jami'an barakallahu fikum. Adapun hadisnya Aisyah sudah kita sebutkan. Naam warakallahu fikum. Ya. Ikhwan ibn rahimakum. Nah. Sini ikhwan ibn rahimakum. Mu'alif menyebutkan hadis ini di dalam bab tolak. Untuk menjelaskan tentang hukum tolak yang ya, muncul dari ya, pihak-pihak ini. Ya. Ikhwan ibn rahimakum. Jalan warakallahu fikum. Libayan tolak idza waqa'a min hadhil asnaf tsalatsa, yaitu untuk menjelaskan jika talak tersebut muncul dari tiga golongan ini. Nih, yang pertama talaqun na'im, yang kedua talaqus shabi, dan yang ketiga talaqul majnun. Ikhwan fillah rahimakum jami'an barakallahu fikum. Wa ikhwan fillah rahimakum, hadis ini na'am barakallahu fikum menjelaskan tentang ya khalifat namakumu tasarrufat as-sathirah mimman laysa lahu ahliyatun. Jelasnya hadis ini namakumu secara umum menjelaskan tentang namakumu fikum tindakan yang muncul dari orang-orang yang tidak memiliki ahliyah. Ya. Khalifat namakumu. Au fuqita mau ahliyatuhu, atau hilang bersama dia nam ke ahliannya namarqah imma bisa binnaum ya awis subuh awil junun, baik karena sebab tidur atau masih kecil atau namarqah fikum yaqani fik namakum wah kegilaan yaqani fik namakum. Qala Syekh Al-Bassam rahimahullah hafizhullah, kata beliau al ahliyatu hiya salahiyatus syahsi wa mahalliyatuhu lil hukuki al masyru'iyyati tambut lahu tasfutu lahu aw alaihi. Jadi ahliyah itu adalah salahiyatus syah, ya, kelayakan seseorang untuk melaksanakan hal-hal hak-hak yang disyariatkan. yang ditetapkan baginya atau atasnya. Kalau dibagi tetapkan baginya itu berarti tindakannya itu dianggap sah atau na'barakallahu dianggap tidak sah. Na'barakallahu alaih. Kata beliau, fa idza faqada al-insanu al-ahliyata asbaha asbaha seolah-olah lagi fa idza faqada al-insanu al-ahliyata asbaha bi faqtiha atiman al-hurriyyah al-ikhtiyariyah. Apabila seorang manusia kehilangan keahliannya, maka dia menjadi orang yang kehilangan kebebasan dalam memilih. Ima bisa bin nom alladhi afqadahu al-istiqa li'adai wajibatihi au bisa bihadathati sinni wasyagari alladhi huwa ma'aha faqitun lil ahliya au bisa babil junun alladhi ittarrat ma'ahu wadha'iful aqliya. Kata beliau, bisa jadi dengan sebab tidur yang membuat ia kehilangan kewaspadaannya, kesadarannya untuk melakukan kewajiban-kewajibannya, atau disebabkan karena usianya masih dini atau masih kecil, yang karenanya keahlian dia hilang. Atau bisa bil junun allati ittarat ma'ahu wa dha'ifatul aqliyah. Na'am barakallahu. Ikhwani fillah mujahidin barakallahu. Fa faqada at-tamyiz wa at-tasawwur as-sahihah. Maka dia kehilangan tamyiz dikarenakan sebab-sebab tersebut dan penggambaran yang benar. Fantafat anhu al-ahliyah bisababin hadil asbabis thalatha, hingga hilanglah keahlian dia disebabkan karena tiga sebab ini. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala bi'adli wa hilmihi wa karmi qad arrafa'a anhu al-mu'akhadah bima yasturu anhu min ta'atin wa taksirin. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dengan keadilannya, dengan kelembutannya, dengan kemuliaannya mengangkat darinya al-mu'akhadah, akibat buruknya atau hukumannya disebabkan karena apa yang muncul darinya berupa sikap berlebihan atau sikap mengurang-urang. Wallahu a'lam bishawab. Demikian dikatakan oleh Syekh Al-Bassam rahimahullah. Nah, ya khali wikramakum, sehingga dari penjelasan ini khotimahumullah. Nah, maka talaqun na'im, demikian pula talaqus sabi, demikian pula talaqul majnun wadih la yaqo, berdasarkan hadis khotimahumullah. Tapi khotimahumullah Nah, lebih detailnya kan dalam fatolakun na'im la yasih li faqdanil ahliyah minal mutallik. Maka tolaknya seorang yang tidur, dalam hal ini ketika dia tidur dan melindur tadi kalau tidur dan tidak tersedia apa-apa yang tidak mungkin, tapi misalnya tidur kemudian muncul darinya fatolakun amarakulahim, maka la yasih. Kenapa? Karena saat itu keahliannya itu hilang. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, walaki yu'ahidukum bima kasabat qulubukum. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menghukum disebabkan karena tindakan yang sadar dari hati kalian. Kalau enggak sadar berarti ya enggak ditindak. Demikian pula talaqus sabi, la yasikh li fuqdani ahliyatihi aidan, enggak sah juga na'marakallahu fikum karena apa? Hilang keahliannya. Na'marakallahu fikum. Dan ini merupakan pendapatnya jumhur. Ya. Minal Malikiyah wasyafi'iyah wal Hanafiyah. Puasanya talaqus sabi la yaqa. Na'marakallahu fikum. Wal masyhur min madhhabil Hanabilah, dan yang masyhur dari madhabnya Imam Ahmad dan pengikut beliau, annahu yaqa'u idza kana ya'kilu at-talaqa. Ya kalau ada hukum bahwasanya talaknya anak kecil ya itu jatuh dianggap kalau anak tersebut ngerti konsekuensinya. Saya mengucapkan ini na'marakallahu itu pasti gini na'marakallahu, maka na'marakallahu jatuh. Ya, ya kalau ada hukum jami'an barakallahu. Nah, idza kana ya'kilu at-talaqa wa ya'rifu ma'nahu, dan dia ngerti konsekuensinya, ngerti maknanya. Ketika dia ngomong anti talik, ya, paham na'barakallahu, ya sudah jatuh. Hada, ya, menurut madhabnya Imam Ahmad dan pengikut beliau. Nam, li'annahu mumayyizun, dikarenakan anak tersebut mumayyiz. Ya, kalau ada bidang makhluk mujain barakallahu. Nah, ya kalau dibikin nama kumoh. Amat talakul majnun, adapun talakul majnun, la yasih aydan. Juga nama orang tidak sah di fukadani aklihi. Karena hilang akalnya, hilang idrok. Fafakitul akli marfu'un anhul qalam. Orang yang nama orang kelahikum kehilangan akalnya, diangkat darinya al-qalam, yaitu qalam pena taklif maksudnya. Sawa'un faqada aqlahu bi jununin aw faqada aqlahu bi igma'in, baik dia kehilangan akalnya karena kegilaan, stres dan lain sebagainya, atau kehilangan akalnya karena la barakallahu fikum igma'. Igma itu na'marakallahu fikum pingsan. Ya kalau dibikin sama kamu. Oke ya. Ya hadis ini kan sama kamu menjelaskan tentang hal itu, ya kan sama kamu. Al-muhim, kalau seandainya terjadi tolak dari pihak-pihak tersebut, maka berdasarkan hadis ini, maka talaknya enggak jatuh. Karena apa? Rufa al-qalam. Ya, sudah diangkat pena taklif dari mereka. Dari hadis ini akan disebutkan beberapa faedah yang disebutkan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yang pertama, faedah yang bisa diambil dari hadis ini adalah annau la iqaba 'ala sabi fi fi'lil mahdhur. Ya. Bahwasanya tidak ada hukuman bagi anak kecil ketika mereka melakukan tindakan yang dilarang. Ya. Ya qad bi nama jami'an wa barakallahu. Lakin ma'at-talaf yasbutul badal. Tetapi kalau nama barakallahu disertai dengan at-talaf, sekali lagi ya. Jangan pernah mentang-mentang masih kecil ya, memang secara apa? Secara apa di sisi Allah Subhanahu wa taala tindakan dia tidak punya takdir, ya. Artinya tidak apa, tidak mendapat apa, tidak mengandung konsekuensi dia dihukum karena tindakan tersebut karena dia masih kecil. Tapi lakin at-talaf kata ulama akan tapi kalau disertai dengan at-talaf ya yasbutul badal. Maka harus diganti. Ya kalau diberi nama. Nah, sekali lagi namarkul la iqaba 'ala sabi fi fi'lil mahdhur. Nah, misalnya anak kecil enggak sholat, enggak dosa. Na'barakallahu fikum. Ya, enggak dosa. Ya kan dia bikin makmum. Tapi akan berkaitan dengan hal itu, ada perintah dari syariat agar kita na'amarakulafin didik mereka agar mereka melakukan sholat. Dan bahkan ada takdibnya, upaya untuk melakukan takdib na'amarakul ketika mereka melalaikannya. Ya, muru auladakum bisolati fisaba, ya, wadribuhum, ya, alaiha fil asyara. Ya, suruhlah anak-anak kalian untuk melakukan sholat ketika usianya sudah 7 tahun dan pukullah mereka ketika melalaikannya, ya, saat usia mereka 10 tahun. Ya, usia 10 tahun belum balik nama Allah. Nah, ketika itu na'am barakallahu fikum tidak dilaksanakan, ya, maka tidak ada mu'akhadah bagi la'iqabalahu. Karena masih kecil, masih belum balik. Karena mana tu taklif al-buluh diantaranya na'am barakallahu fikum. Ya, patokan taklif itu adalah balik. Jelas ya? Sehingga ya khadifitnamakumullah dibangun di atas ini, maka tasarufatnya anak kecil, baik tasarufat maliyah, ya, jual beli anak kecil apa, dodol mobil misalnya, ya, beli apa, jualan mobil, ya, dianggap ya, nawarakulah ya khadifitnamakumullah, jangan barakulah. Mobil berapa? 10 ribu. Mobil dijual 10 ribu. Nah, barakallahu. Ya. Wah, murah ini. Kebetulan ada mobil 10 ribu. Ya, yang beli itu yang kurang waras. Nah, barakallahu. Ya, ustaz atau anak kecil beli dengan harga segitu, dibeli lagi. Nah, barakallahu. Maka enggak sah. Tasarufnya. Ya. Ya, kalau ada nama kemudian, barakallahu. Nah, termasuk na'warakulah, misalnya dia bersumpah. Nah, bersumpah. Maka tidak ada kafarat ketika dia bersumpah dan sumpahnya dilanggar. Masih kecil. Nye. Dalilnya mana? Rifa'al qalamu. Nye, ansalasati. Diangkat pena dari 3 orang. Di antaranya, as-sabiyu hatta yakbura aw yahtalima. Kalimat nama kemudian barakallahu fikum. Maka termasuk nama barakallahu fikum la iqaba ala sabi fil fil mahdhur ketika nama barakallahu fikum dia melakukan tindakan ini yaitu tolak. Maka konsekuensinya tidak terjadi. Ya kalimat nama kemudian barakallahu fikum. Nah, demikian pula ikhwan nama kemudian. Kata beliau, anna jami'a ma yaskutu bil jahl wa nisyan 'alal mutakallaf yaskutu 'anil shaghir li'annahu ghairu mukallafin. Kata beliau bahwa semua yang gugur, ya, pada orang yang melakukan tindakan karena na'marakallahu fikum jahil, enggak sengaja atau karena lupa, ya, maka gugur pula dari anak kecil. Nah, berikutnya yang kata beliau, anna na'ima law tallaqa zawjatahu wa huwa na'im. Ya, bahwasanya orang yang tidur jika dia mencerai istrinya dalam keadaan dia tidur, wasmi'na yaqulu zawjati taliqun. Nah, biasanya ngelindur ya. Ada yang namanya istriku tak cerai. Fa innala ya tutallaq hatta law furida anil insan khotoba. Ya. Kalau dia namanya kamu ruhau. Nah, barakallahu. Maka ini enggak jatuh meskipun dia diajak dialog. Kadang-kadang ya orang yang setengah sadar diajak dialog ya. Nah, barakallahu kan nyambung kadang-kadang ya. Nah, barakallahu. Akhirnya, ya benar kamu. Oh, ya, gitu deh. Enggak satu. Ya. Yeah. Gitu ya. Karena posisinya masih tidur. Ya, kalau dia sama kemudian barakallahu. Demikian pula na'barakallahu fikum, orang yang gila ya qadibun namakum juga tidak jatuh ya. Ya qadibun namakum. Masalahnya ketika ya qadibun namakum orang yang gila tadi, ada yang gilanya 100% gila, hilang. Na'barakallahu. Ada yang na'barakallahu fikum ya terkadang kesadarannya kembali. Na'barakallahu, terkadang kesadarannya hilang. Ya na'barakallahu, pergi balik gitu ya na'barakallahu. Kan ada na'barakum. Maka na'barakallahu dilihat na'barakallahu. Kalau ketika dia melakukan semacam itu, pas saat kesadarannya ya balik, ya jatuh. Ya pas saat dia junun na'barakallahu gila, enggak jatuh. Karena memang saat itu ya keahlian dia dalam tasarruf itu hilang. Ya. Wallah alam bisawab. Ya qadi fi tin rahmi wa makum jami' barakallahu. Nah. Maka dengan demikian ya qadi fi makum pembahasan tentang talak ya dicukupkan di sini sampai sini. Dan ini merupakan hadis terakhir yang disebutkan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala dalam pembahasan talak cerai. Dan insyaallah na'amarakulahum kita akan masuk ya pembahasan tentang rujuk na'amarakulahum. Wallahu a'lam bishawab.